Pelajaran ke-16, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Marfu'atul Asma. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita setelah beberapa waktu kita libur karena yaitu hari raya Idul Fitri. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Sebelumnya kita telah membahas tentang permasalahan dhamir dan mudzakkar wal mu'annas, yaitu isim-isim yang dia mudzakkar dan mu'annas. Kemudian anwa'u ta'nis, macam-macam isim yang mu'annas sudah kita bahas. Sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-34 di kitab Muyassar, yaitu marfu'atul asma'i, isim-isim yang marfu'. Kita akan membahas tentang isim-isim yang marfu'. Di sini penulis menyebutkan bahwasannya al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu itu ada 7 macam. Wahia, dia yang pertama adalah al-fa'inu, fa'il. Yang kedua na'ibul fa'ili, yaitu na'ibul fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada'u. Yang keempat khobarul mubtada'i. Yang kelima ismu kana wa akhwatiha. Yang keenam khobaru inna wa akhwatiha. Dan yang ketujuh at-tabi'ulil marfu'i. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membahas isim, kapan isim itu dia itu i'rabnya masuk, ketika masuk ke dalam kalimat itu ada beberapa macam, yaitu ada 7. Bisa dia sebagai fa'il, na'ibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana atau salah satu dari temannya isim kana, khobar ina atau salah satu dari temannya, atau dia itu at-tabi'ulil marfu. Dia statusnya mengikuti isim marfu sebelumnya. Jadi, ketujuh hal ini ketika kita mempelajari an-nahwu, mempelajari nahwu, kita harus menghafalnya. Istilah fa'il, na'ibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, sama at-tabi', kita harus menghafalnya baik-baik. Kita bahas yang pertama al-fa'ilu, fa'il. Apa yang dimaksud dengan fa'il? Penulis di sini menyebutkan al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Yang namanya fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Jadi ini definisi fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Oleh karena itu tidak mungkin fa'il itu berasal dari fi'il atau fa'il itu nanti dia mansub atau majrur. Karena di sini dijelaskan bahwasannya fa'il yang pertama dia ismun marfu'un, isim yang marfu'. Jadi fa'il itu adalah isim yang marfu'. Enggak mungkin fa'il itu nanti dia berasal dari fi'il. Jadi ketika kita belajar awal, maka kita mengatakan bahwasannya fa'il enggak mungkin berasal dari fi'il atau dia i'rabnya mansub ataupun majrur ataupun majzum. Yang jelas yang pertama yang namanya fa'il adalah ismun marfu'un, dia isim yang marfu'. Oleh karena itu kita penting mengetahui macam-macam isim. Waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi. Yang namanya fa'il itu letaknya setelah fi'il maklum. Dulu kita sudah membahas tentang permasalahan fi'il maklum, yaitu fi'il maklum itu adalah fi'il yang dia itu merupakan kata aktif, ya. Kita katakan dia kata aktif. Ini namanya fi'il maklum. Jadi letaknya fa'il itu ba'da al-fi'li al-ma'lumi, setelah fi'il maklum. Maka dari sini kita katakan bahwasanya tidak mungkin fa'il itu letaknya sebelum fi'ilnya. Wadalla ala man fa'ala al-fi'la. Kemudian fa'il itu menunjukkan atas orang yang melakukan suatu perbuatan. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, definisi dari fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu'. Dari sini kita fahami tidak mungkin fa'il itu berasal dari, fa'il itu merupakan isim yang mansub ataupun majrur. Karena definisinya dia ismun marfu'un. Kemudian waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi, letaknya setelah fi'il maklum. Dari sini kita fahami fa'il tidak mungkin terletak setelah sebelum fi'il maklum ataupun letaknya setelah fi'il majhul. Nanti ada istilah fi'il maklum sama majhul. Sebelumnya kita sudah membahasnya. Yang ketiga, wadalla ala man fa'ala al-fi'la. Yang namanya fa'il, dia menunjukkan atas orang yang melakukan suatu perbuatan. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia mendekati dengan istilah subjek. Kita lihat contohnya di sini, mislu. Qala an-nabiyu. Qala an-nabiyu. Nabi telah berkata. Jadi, qala an-nabiyu, Nabi telah berkata. Kita lihat, dalam kalimat ini terdapat dua kata. Kata yang pertama, qala. Yang kedua adalah an-nabiyu. Qala ini merupakan fi'il. Dia adalah fi'il madi. Karena fi'il madi, i'rabnya bagaimana? Fi'il madi kita katakan i'rabnya mabni. Dan qala ini nanti fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. An-nabiyu ini isim. Apa tandanya isim? Ada alif lam. Ada alif lam pada an-nabiyu. Maka kita katakan dia statusnya sebagai isim. Maka dalam kalimat, qala an-nabiyu, Nabi telah berkata. Fa'ilnya adalah an-nabiyu. Kita lihat dari definisinya. An-nabiyu adalah ismun marfu'un. Dia isim yang marfu'. Maka dibaca an-nabiyu. Waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi, letaknya setelah fi'il ma'lum, qala. Qala itu adalah fi'il ma'lum. Wadalla 'ala man fa'ala al-fi'la, dan an-nabi di sini menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan qala, perbuatan berbicara, sehingga an-nabiyu dalam kalimat qala an-nabiyu statusnya sebagai fa'il. Sehingga kita katakan kalau kita mau mengi'rab an-nabiyu, an-nabiyu kedudukannya adalah sebagai fa'il, karena fa'il i'ramnya adalah marfu'. Dari definisinya ismun marfu'un, ya. Karena an-nabiyu ini fa'il, i'ramnya marfu' dengan tanda dhammah. Tandanya adalah dhammah. Mengapa tandanya dhammah? Karena an-nabiyu termasuk isim mufrad. Jadi kalau kita mau mengi'rab qala, fi'lun madin mabniyun alal fathati, dia adalah fi'il madi mabni dengan tanda fathah. An-nabiyu fa'ilun marfu'un, dia fa'il, i'ramnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda marfu'nya dengan tanda dhammah. Li'annahu mufradun, karena an-nabiyu adalah isim mufrad. InsyaAllah mudah untuk difahami. Yang jelas ketika kita mau mengi'rab suatu kata dalam bahasa Arab, yang perlu diperhatikan apabila dia isim, kedudukannya itu sebagai apa? Kemudian i'rabnya apa? Ya? Marfu' mansub atau majrur? Kemudian mengapa dia i'rabnya demikian? Tandanya apa? Marfu' mansub majrur tandanya apa? Kemudian mengapa tandanya demikian? Kemudian contoh berikutnya, qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Qalat Aisyatu. Dalam kalimat qalat Aisyatu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah qalat, dia adalah fi'il. Apa tandanya kalau dia kita katakan fi'il? Tandanya adalah ta'ta'nis as-sakinah. Ta'ta'nis as-sakinah merupakan salah satu dari tanda fi'il. Bahkan ta'ta'nis as-sakinah kita katakan dia tanda khusus untuk fi'il madhi. Tanda khusus untuk fi'il madhi sehingga qalat Aisyatu qala, qalat di sini adalah fi'il madhi. Tandanya adalah ta'ta'nis as-sakinah. Kemudian Aisyatu adalah isim. Dia isim. Kenapa tidak ditanwin Aisyatu padahal tidak terdapat alif lam maupun mudhaf? Kenapa tidak ditanwin? Kita katakan karena sebab yang ketiga, Aisyatu termasuk isim layan sorif. Layan sorif yang mana? Kita katakan Aisyatu termasuk isim layan sorif bisa babaini, karena dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-alam, nama. Kalau kita dulu kita membahas al-mamnu'u minasorfi, mamnu'u minasorf, Aisyah itu termasuk alam, nama. Yang kedua ma'at-ta'nis. Aisyah ini merupakan nama khusus untuk perempuan. Kita katakan Aisyah ini mu'annas lafdon wa ma'nan. Lafadnya itu mu'annas, demikian juga maknanya. Itu dia sebagai nama khusus untuk perempuan. Sehingga dia termasuk mamnu' minasorf yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh kita mengatakan qalat Aisyatun. Tidak benar kita katakan qalat Aisyatun. Yang benar adalah qalat Aisyatu. Aisyah telah berkata. Sehingga kalau kita i'rab kalimat ini, qalat fi'lun madin. Dia adalah fi'il madi. Mabniyun alal fathati. Dia mabni dengan tanda fathah. Lihat harokat lamnya adalah fathah. Sedangkan taknya itu menunjukkan bahwasannya pelakunya yang berkata adalah perempuan, yaitu Aisyah. Jadi kita ulang, qalat fi'lun madin mabniyun alal fathati. Aisyatu fa'ilun, dia sebagai fa'il, marfu'un, marfu'. Wa alamatu rafqihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Tanda rafa'nya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Karena Aisyah adalah isim mufrad. Maka di sini kita lihat, nanti ada kaidah, apabila fa'ilnya itu mu'annas, ya kan? Apabila fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Meskipun nanti ada hukumnya boleh maupun wajib, insya Allah akan kita rinci. Nah, jadi di sini karena pelakunya yang berkata adalah Aisyah, dia adalah mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda ta'nis. Karena fi'ilnya fi'il madi, tandanya adalah ta'nis as-sakinah. Sehingga tidak benar kita mengatakan telah berkata Aisyah dengan qala Aisyatu. Yang benar adalah qalat Aisyatu. Aisyah di sini kedudukannya, statusnya dalam kalimat sebagai fa'il. Kemudian contoh berikutnya, faza al-mujtahidu. Seorang yang rajin, maka dia akan beruntung. Seorang yang rajin, maka dia akan beruntung. Faza al-mujtahidu. Faza adalah fi'il madi mabniyun alal fathati. Dia mabni. Jadi kaidahnya semua fi'il madi itu mabni. Tinggal tandanya apa itu yang kita lihat. Faza fi'ilun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Al-mujtahidu, di sini pelakunya. Jadi al-mujtahidu fa'ilun marfu'un. Dia fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Tanda rafa'nya dengan dhammah li'annahu mufradun. Karena dia al-mujtahidu adalah isim mufrad. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Hadoro al-mudarrisu. Seorang pengajar laki-laki telah hadir. Hadoro, dia fi'il madi. Fi'il madi, al-mudarrisu isim, tandanya adalah al, terdapat alif lam. Hadoro al-mudarrisu, hadoro fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Al-mudarrisu fa'ilun, di sini sebagai fa'il. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il, marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tandanya dhammah? Li'annahu mufradun, karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kemudian, contoh berikutnya, hadaratil mudarrisatu. Seorang pengajar perempuan telah hadir. Maka kita lihat perbedaan apabila pelakunya itu mudarrisu, jadi al-mudarrisu, pengajar laki-laki, tidak terdapat tak marbutoh padanya. Beda apabila pelakunya itu al-mudarrisatu. Yaitu kita lihat bahwasanya terdapat perbedaan antara hadoro al-mudarrisu dan hadorotil mudarrisatu. Terdapat perbedaannya pada apanya? Pada fiilnya terdapat perbedaan. Tadi kita katakan bahwasanya apabila fa'ilnya itu mu'annas, maka kita berikan tanda ta'nis atau tanda mu'annas pada fiilnya. Hadoroti al-mudarrisatu. Hadorot, jadi aslinya adalah hadorot. Taknya namanya tak ta'nis as-sakinah. Sehingga kita katakan hadorot, dalam hadoroti di sini, dia fi'lun madin mabniun alal fathati. Kenapa taknya kita kasroh? Kita katakan karena bertemu dua sukun. Aslinya hadorot, taknya disukun. Kemudian al-mudarrisatu, depannya ada al, alifnya disukun, sehingga tidak bisa dibaca. Salah satunya dihidupkan. Ya. Jadi hadorotil mudarrisatu. Al-mudarrisatu di sini fa'il. Dia sebagai fa'il, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il, maka marfu' tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Contoh yang lain, rosaba al-kaslanu. Seorang yang malas, maka dia akan gagal, ya, akan rosib, akan gagal dia. Rosaba al-kaslanu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah al-kaslanu. Fa'ilnya adalah al-kaslanu. Dia fa'il marfu' dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad. Dengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan fa'il itu mudah ya. Insyaallah dia mudah apabila kita paham kaidahnya. Yaitu yang pertama, fa'il itu ismun marfu'un. Waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi. Letaknya setelah fi'il ma'lum. Wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Dan fa'il itu menunjukkan atas orang yang melakukan suatu perbuatan. Kemudian kita lanjutkan. Fa'il ada dua macam. Di al-fa'ilu naw'an. Fa'il itu ada dua macam. Di sini disebutkan kitab Muyassar halaman 35. Yang pertama dohirun dan yang kedua adalah domirun. Jadi fa'il itu bisa berubah isim dohir. Yang kedua dia berubah domir. Domir itu kata ganti. Dan kita sudah membahas tentang perincian domir. Contoh yang isim dohir, nanti contoh-contoh sebelumnya, fa'ilnya itu isim dohir dia. Bukan kata ganti, isim dohir. Contohnya, sa'ala al-ustadu. Seorang ustad telah bertanya. Sa'ala al-ustadu. Al-ustadu di sini kedudukannya sebagai fa'il. I'rabnya marfu', tandanya dhammah karena isim mufrad. Sa'ala fi'il madi ma'lum. Dia fi'il madi ma'lum. Sehingga butuh fa'il. Fa'ilnya adalah al-ustadu. Dan al-ustad ini namanya isim dohir. Dia isim dohir. Sholla al-waladu. Seorang anak laki-laki telah sholat. Sholla fi'il madi dia. Sholla itu fi'il madi. Al-waladu sebagai fa'il di sini. Di al-waladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Dan al-waladu ini kita katakan dia isim dhohir. Bakat Maryamu. Maryam telah menangis. Bakat Maryamu. Maryamu di sini namanya isim dhohir. Kedudukannya sebagai fa'il. Marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Karena Maryam mu'annas, maka diberikan tanda mu'annas Pada fi'ilnya, yaitu tak ta'nis as-sakinah, karena baka di sini adalah fi'il madi, sehingga menjadi bakat Maryam. Kemudian, jenis fa'il yang kedua bisa berasal dari domir. Sehingga, tepat sekali apabila pembahasan domir, ini sudah diterangkan sebelum kita membahas marfu'atul asma. Jadi seseorang ketika dia belajar nahwu, sebelum dia masuk ke dalam pembahasan isim-isim yang marfu', hendaknya dia memahami tentang permasalahan domir. Karena domir ini sangat penting pembahasannya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan marfu'atul asma'. Baik ketika membahas fa'il, membahas na'ibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isim kana atau khobar ina, maka domir ini penting sekali. Kata ganti. Kita lihat contohnya katabat. Katabat adalah fi'il. Fi'il madi. Dia fi'il madi. Katabat adalah fi'lun madin. Dia fi'il madi. Kalau fi'il, i'robnya bagaimana? Kalau dia fi'il madi, i'robnya bagaimana? Kita katakan, katabat fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Kenapa katabat kita katakan fi'il? Ada tandanya. Tandanya apa? Ta'u. Ta'u ta'nifi as-sakinatu. Yaitu tak ta'nis as-sakinah. Kalimatnya cuma fi'il, katabat. Dan tadi ada kaedah. Nanti ada kaedah bahwasannya setiap ada fi'il maklum, pasti ada fa'ilnya. Dan kita ingat, kaedahnya setiap ada fi'il maklum dalam suatu kalimat, pasti ada fa'ilnya. Sekarang kita tanya, fa'il dari katabat ini mana? Fa'ilnya, pelakunya, kita katakan fa'ilnya adalah domir. Ini fa'ilnya adalah domir. Kata ganti. Mana? Katabat ini artinya adalah dia seorang perempuan telah menulis. Sehingga kita katakan katabat ini fa'ilnya domirun mustatirun. Jawazan, dia domir mustatir. Maka penting pembahasan tentang domir. Ya domir mustatir jawazan. Takdiruhu hiya. Yang takdirnya seandainya dinampakkan itu hiya. Aslinya adalah katabat hiya. Dia seorang perempuan telah menulis. Sehingga tidak benar kita katakan. Mana domirnya katabat? Kita jawab hiya. Domirnya bukan hiya. Akan, kalau hiya itu domir munfasil. Akan tetapi yang benar katabat domirnya adalah domirun mustatirun jawazan. Dia domir mustatir jawazan. Kalau dinampakkan itu hiya. Jalasat juga sama. Artinya dia seorang perempuan telah menulis. Mana pelakunya? Pelakunya fa'ilnya mana? Fa'ilnya sama. Yaitu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Domir mustatir jawazan takdirnya adalah hiya. Jalasat. Kharajna. Kami telah keluar. Kharajna. Mana fa'ilnya? Kita katakan fa'ilnya adalah na al-fa'ilin. Pelakunya adalah na. Nah ini domir. Dia domir mutasil. Kalau sebelumnya katabat sama jalasat domirnya adalah domir mustatir. Tersembunyi. Tidak nampak bentuknya itu bentuk fi'il. Dalam kata kharajna domirnya namanya anna na al-fa'ilin. Atau cukup kita katakan na. Domir adalah na. Bukan nahnu. Domir kharajna bukan nahnu. Kalau nahnu itu domir munfasil. Sedangkan na di sini adalah domirun muttasil. Jadi domirun muttasilun. Dia domir muttasil. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pembahasan domir sangat penting sekali. Oleh karena itu, apabila kita belum memahami tentang masalah domir, maka hendaknya kita mengulang di pelajaran masalah domir. Kita ulang lagi, kita pelajari lagi pembahasan tentang domir. Kemudian contoh berikutnya, asrobu. Asrobu bentuknya adalah bentuk fi'il. Dan asrobu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Apa tandanya? Ada hamzah di depannya. Kita membahas, ketika membahas fi'il mudhari, tandanya adalah yaitu bisa ada hamzah, kemudian nun, iya, ataupun ta. Asrobu artinya saya sedang minum. Fi'il madinya adalah fi'il madi yang asli dari asrobu itu syariba. Jadi syariba. Aslinya adalah syariba. Kalau kemudian menjadi yasrobu. Kemudian kalau kita tasrif yasrobu, yasrobani, yasrobuna sampai ketemu ana asrobu. Asrobu artinya saya sedang minum. Dan tadi ada kaidah. Setiap fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Jadi setiap fi'il maklum pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya letaknya di mana? Fa'ilnya letaknya setelah fi'il maklumnya. Yang namanya fa'il itu letaknya setelah fi'il maklum, jika ada. Jadi kalau ada isim dhohir setelahnya itu fa'il. Akan tapi kalau enggak ada, berarti pada fi'ilnya. Kalau pada fi'ilnya dia berupa dhamir. Sehingga kita katakan asrobu fa'ilnya dhamirun mustatirun. Fihi wujuban takdirhu ana. Dia dhamir mustatir wujuban, wajib disembunyikan. Takdirnya adalah ana. Asrobu artinya saya sedang minum. Tasrobu. Tasrobu artinya engkau seorang. Engkau seorang laki-laki sedang minum atau dia seorang perempuan sedang minum. Bisa dua-duanya. Sehingga kita katakan tasrobu itu fa'ilnya. Bisa. Domir mustatir jawazan takdirnya hiya. Kalau dinampakkan itu hiya. Dia seorang perempuan sedang minum. Atau domir mustatir wujuban takdirnya anta. Agak susah tentang pembahasan domir. Sehingga bagi yang belum faham, hendaknya dia ulang lagi tentang pembahasan domir. Yasrobuna, mereka para laki-laki sedang minum. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan hum, akan tetapi wawu jama'ah. Di wawu jama'ah di sini fa'il dari yasrobuna. Dia termasuk domirun muttasilun. Dia domir muttasil. Kemudian uktub. Tulislah wahai seorang laki-laki. Mana fa'ilnya uktub? Uktub fa'ilnya adalah domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Dia domir mustatir yang wajib disembunyikan. Kalau dinampakkan anta. Uktub anta. Ya. Itu fa'il dari uktub. Iqra juga demikian. Iqra fa'ilnya adalah domir mustatir wujuban. Takdirnya anta. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu mana fa'ilnya? Kita katakan i'lamu fa'ilnya adalah wawul jama'ati. Yaitu wawu jama'ah. Wawunya itu adalah fa'il dari i'lamu. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka demikianlah macam-macam fa'il. Jadi fa'il sekali lagi bisa berupa isim dhohir maupun dhamir. Yang lebih agak susah yaitu apabila fa'ilnya itu dhamir. Kita tentukan dhamir apa dia. Apakah dhamir munfasil, dhamir muttasil maupun mustatir. Dan kita sudah membahasnya. Kemudian kita lanjutkan sekarang ketentuan-ketentuan fa'il. Di sini penulis, Ustaz Aceh Zakaria menyebutkan ada 7 ketentuan fa'il. Yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Ya, fa'il harus selalu marfu. Sehingga dia dimasukkan ke golongan marfu atul asma. Isim-isim yang marfu. Demikian juga, kita lihat definisinya tadi. Yang namanya fa'il adalah ismun marfu'un. Dia isim yang marfu. Sehingga kaidah yang pertama, ketentuan yang pertama, fa'il harus selalu marfu. Gak boleh kita kalau mau mengatakan Muhammad telah berkata qala Muhammadan. Salah. Atau qala Muhammadin. Ini juga salah. Yang benar adalah qala Muhammadun. Karena Muhammad statusnya dalam kalimat ini sebagai fa'il. Kalau fa'il dia tidak boleh i'rabnya mansub ataupun majrur. Akan tapi harus marfu. Yang kedua, fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Jadi ini kaidah yang penting. Fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Jadi, fa'il itu letaknya setelah fi'il maklum. Tidak mungkin fa'il itu letaknya sebelum fi'il maklum. Jadi, contoh-contoh sebelumnya, fi'il dulu baru fa'il. bukan fa'il baru fi'il. Qala an-nabiyyu, nabi telah berkata. Beda dengan an-nabiyyu qala. Meskipun dalam arti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu mirip, ya nabi sama-sama berkata, akan tetapi status qala an-nabiyyu dengan an-nabiyyu qala itu berbeda. Insyaallah kita akan membahas kalau kita masuk ke dalam pembahasan mubtada khobar. Yang jelas kaidahnya bahwasanya fa'il harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Oleh fi'il maklum. Fi'il maklum dulu, kemudian fa'il. Kemudian kaidah yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Jadi, fi'il ada kalimat lain baru fa'il. Boleh jadi demikian. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala innama yasallahu min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah al-ulama'u, para ulama. Innama yasallaha. Yahsa itu fi'il mudhari. Dan dia maklum sehingga butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Innama yasallaha min ibadihi al-ulama'u. Fa'ilnya adalah al-ulama'u. Antara yahsa dengan al-ulama'u dipisahkan oleh kata yang lain. Tidak masalah. Yang jelas, antara fi'il dan fa'il bisa dipisahkan oleh kata yang lain. Akan tetapi diingat kaidahnya, fa'il itu letaknya setelah fi'il maklum. Kaidah yang keempat, ketentuan yang keempat, bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Kalau fa'ilnya kita, kalau dalam satu kalimat kita susah atau kesulitan mencari fa'il, maka digunakan kata apa atau siapa. Contoh misalnya, qala an-nabiyyu. Nabi telah berkata. Kalau ini mudah ya. Siapa yang berkata? An-nabiyyu. Ya. Siapa yang berkata? An-nabiyyu. Kalau dalam ayat tadi, innama yasallaha min ibadihi al-ulama'u. Siapa yang takut kepada Allah, jawabannya adalah al-ulama'u. Al-ulama'u. Yang kelima, ketentuan yang kelima. Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Ini di sini ketentuannya disebutkan harus diberi tanda mu'annas. Sekian nanti insya Allah, kalau ada waktu kita akan merincinya. Kalau tidak dalam pertemuan hari ini, insya Allah pertemuan berikutnya. Perincian tentang memberi tanda taknis pada fi'il, apakah itu hukumnya wajib maupun jawaz. Boleh. Di sini disebutkan ketentuan yang kelima bahwasanya, apabila fa'ilnya mu'annas, yani pelakunya itu mu'annas, Aisyah, Maryam, atau seterusnya, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Yang pertama, bila fi'ilnya itu fi'il madi, dengan tak mati, maksudnya tak taknis as-sakinah. Jadi, bila fi'ilnya fi'il madi, tanda mu'anasnya adalah tak taknis as-sakinah, tak yang sukun. Misalnya rokodat, dia seorang perempuan telah tidur. Rokodat, taknya tak taknis as-sakinah. Solahat, solahat, baik artinya. Kemudian yang kedua, yang B, bila fi'ilnya fi'il mudhari, taknya di awal, apa, taknya letaknya di awal fi'il. Nah, itu contohnya tarkudu. Tarkudu taknya bukan tak taknis as-sakinah, tasluhu. Ini juga menunjukkan bahwasanya pelakunya ini adalah mu'annas, perempuan. Itu ketentuan yang kelima. Ketentuan yang keenam. Ini penting, ketentuan yang keenam. Bila fi'ilnya musanna. Jadi apabila fi'ilnya musanna ataupun jama', maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Jadi apabila pelakunya itu musanna, dua orang, ataupun jamak, lebih dari dua, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Misalnya nanti, contohnya misalnya. Contohnya, seorang laki-laki telah pergi. Bahasa Arabnya adalah dahaba rojulun. Ya kan? Seorang laki-laki telah pergi. Dahaba rojulun. Kalau kita mengatakan dua orang laki-laki telah pergi, tidak benar kita katakan dahaba rojulani. Jadi dengan ba yang panjang setelah ba-nya ada alif. Dahaba rojulani. Ini salah. Karena kaidahnya fiilnya tetap dalam keadaan mufrad, tetap dahaba, meskipun fa'ilnya itu musana ataupun jama', sehingga yang benar adalah dahaba rojulani, tetap. Demikian juga misalnya banyak laki-laki telah pergi, enggak boleh kita katakan dahabu rijalun. Ya, dahabu rijalun. Jamak taksir dari rojulun adalah rijalun. Yang benar adalah dahaba rijalun. Jadi kaedahnya diingat, kaedah yang keenam, ketentuan yang keenam, bila fi'ilnya musanna ataupun jamak, fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Fi'ilnya itu tetap mufrad, enggak berubah. Enggak berubah menjadi dahaba atau dahabu. Tetap dahaba. Kemudian ketentuan yang ketujuh. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Ada istilah maf'ul bih. Insyaallah kita akan membahasnya lebih rinci ketika membahas ke dalam pembahasan mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Sekarang kita bahas marfu'atul asma. Jadi ketentuan yang ketujuh, fa'ilnya boleh ditempatkan setelah objek. Al-amthilatu. Kita lihat contoh-contoh dari ketentuan di atas. Yang pertama tadi bahwasanya fa'il selalu marfu. Contohnya, hadoro al-waladu. Seorang anak laki-laki telah hadir. Gak boleh kita katakan hadoro al-walada atau hadoro al-waladi. Apalagi hadoro al-walad. Salah lagi. Karena yang namanya isim gak boleh disukun. Ya, gak boleh disukun. Kemudian, contoh berikutnya, hadorotil bintu. Seorang anak perempuan telah hadir. Karena al-bintu ini, dia mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Karena fi'ilnya fi'il madi, maka tanda mu'annasnya ta'nis as-sakinah. Hadorotil bintu. Kemudian, contoh berikutnya, hadoro al-waladani. Ini merupakan kaidah yang keenam. Dua orang anak laki-laki telah hadir. Jadi, hadoro al-waladani. Al-waladani ini musanna. Kaidahnya, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, meskipun fa'ilnya musanna ataupun jama'. Enggak boleh kita katakan hadoro al-waladani. Setelah ro' ada alif. Hadoro al-waladani. Maka ini salah. Yang benar adalah hadoro al-waladani. Hadorotil bintani. Karena dia ada bintan. Itu bentuk musanna dari al-bintu. Dia mu'annas. Maka kita beri tanda taknis pada fi'ilnya. Hadoroti al-bintani. Atau hadorotil bintani. Kemudian contoh berikutnya. Yadhabu al-auladu. Anak-anak laki-laki sedang pergi. Yadhabu al-auladu. Al-auladu ini jamak. Jamak taksir dari al-waladu. Dan kaidahnya fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad meskipun fa'ilnya itu musanna ataupun jama'. Sehingga tidak benar kita katakan yadhabuna al-auladu. Yang tepat adalah yadhabu al-auladu. Kemudian tadhabu al-banatu. Tadhabu al-banatu. Al-banat itu bentuk jama' dari al-bintu. Tadhabu ini fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari, tanda ta'nisnya bukan tak ta'nis as-sakinah. Akan tapi tak yang letaknya di awal. Tadhabu al-banatu. Kemudian contoh berikutnya, yaitu boleh jadi antara fi'il dan fa'ilnya itu terpisah oleh kata yang lain. Sa'alan nabiyya rajulun. Seorang laki-laki telah bertanya kepada Nabi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah rojulun. Jadi sa'ala an-nabiyya rojulun. Antara fi'il sa'ala dan fa'ilnya yaitu rojulun dipisahkan oleh kata an-nabiyya. Enggak masalah. Contoh yang lain, innama yasallaha min ibadihi al-ulama'u. Tadi sudah kita singgung bahwasanya fa'ilnya adalah al-ulama'u sedangkan fi'ilnya yasa. Dipisahkan oleh banyak kata itu Allah min ibadihi. Kemudian contoh berikutnya sa'alani data yaumin rajulun telah bertanya kepadaku pada suatu hari itu seorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki telah bertanya kepadaku data yaumin pada suatu hari. Sa'alani ni rajulun ini adalah rajulun adalah fa'il dari fi'il sa'ala. Kemudian contoh berikutnya, la yadkhulu al-jannata illal mu'minuna. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Fa'ilnya adalah al-mu'minuna. Fa'ilnya al-mu'minuna, sedangkan fi'ilnya adalah yadkhulu, dipisahkan oleh kata al-jannata dan illa. Contoh berikutnya, wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibtala ini fi'il madi maklum, kemudian fa'ilnya adalah rabbu. Rabbu tidak ditanwin karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah haknya itu. Dhamir muttasil yang jar mudhaf ilaih. Qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul-rasul kami. Ja'a fi'il, kumnya ini dhamir, dhamir muttasil, nanti kedudukannya sebagai objek maf'ul bih, sedangkan rasuluna, rasulu adalah fa'il dari fi'il ja'a. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah pembahasan tentang permasalahan fa'il. Jadi pembahasan tentang permasalahan fa'il, yaitu fa'il itu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum wa dalla 'ala man fa'alal fi'la, dan dia menunjukkan atas orang yang melakukan suatu perbuatan. Jadi untuk berikutnya masalah tamrin dan perincian, insyaallah kita akan membahas perincian hukum taknis untuk fi'il. Insyaallah kita akan membahas dalam pertemuan berikutnya. Demikianlah apa yang kita pelajari untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua menyelesaikan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas kesediaan Anda kembali hadir ke tengah ruang dengar Radio Muslim Yogyakarta, menghadirkan pelajaran yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan wa'alaikumsalam ya Allah wa'ayakum. Tuntas sudah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda menyimak dan mengikuti kajian bahasa Arab ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi Anda sekalian, dan kami berharap agar Anda beristiqomah dalam mempelajari bahasa Arab, yaitu bahasa alat kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.